إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار أيها المسلمون عباد الله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya di jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan bersemangat dalam melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang mampu untuk menambah iman, meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan amalan talabul ilm, di antara amalan-amalan saleh yaitu menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan hati ini yang tadinya gersang, yang tadinya penuh dengan kekeringan, apalagi di masa pandemi ini, begitu banyak ujian dan cobaan yang kita hadapi, maka jika hati ini menghadapi segala permasalahan tersebut dengan hati yang kering, hati yang sakit, maka tentunya solusi jalan keluar pun akan mengarahkan kita kepada perkara-perkara yang tentunya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan talabul ilm, dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita dengarkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi keberkahan dalam kehidupan kita, menjadi penguat hati kita, penghidup hati kita, tentunya agar selamat kita berjalan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fi din, rahimakumullah, kita melanjutkan pembacaan risalah ataupun kutayb, kitab yang kecil dan ringkas yang ditulis oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, ataupun ini adalah transkrip daripada muhadarah beliau dengan tema al-qawadihu fil aqidah wa wasail as-salamah minha, yang perkara yang dapat mencacati, yang dapat merusak akidah, dan solusi ataupun jalan keluar dari keselamatan daripada yang merusak akidah tersebut. Ikhwani fi din rahimakumullah, permasalahan akidah adalah permasalahan yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Permasalahan akidah adalah permasalahan yang sifatnya umum. Kalau dikatakan akidah, di dalamnya ada tauhid, ada manhaj, yaitu akidah. Tauhid bagian dari akidah. Akidah masih istilah dengan secara umum. gambaran yang umum. Di dalamnya sekali lagi ada tauhid, ada manhaj, dan ada keyakinan-keyakinan yang lainnya yang insyaallah taala akan kita jelaskan definisinya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibn Baz, Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala. Naam. Pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum kita telah sedikit menggambarkan biografi ataupun terjemah daripada Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, ya. Tentunya bukan terjemah yang mendetail, tapi secara umum yang ma'ruf, yang sudah dikenal oleh penuntut ilmu tentang kisah beliau ataupun riwayat kehidupan beliau rahimahullahu taala. Ya, satu hal yang mungkin bisa kita ambil pelajaran besar bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba, ya, sudah memilihnya untuk menjadi orang-orang di barisan terdepan dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, cacat fisiknya, bahkan mungkin buruk rupanya, tapi kalau dia memang sudah pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang berada di baris terdepan dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita ketahui Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, beliau bisa dikatakan termasuk dari orang-orang yang defable, ataupun disebut dengan orang yang cacat, karena beliau tidak mampu melihat, tapi masya Allah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan keteguhan hati beliau, semangatnya beliau dalam menjalani kehidupan di atas Al-Qur'an was sunnah, semua rasa pesimis, semua rasa rendah hati, semua rasa negatif yang beliau harus hadapi kepada sesama makhluk itu semua terbuang, semua tersingkirkan disebabkan karena beliau hanya mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau menjadi salah satu kibar ulama, termasuk dari kibar ulama, bahkan termasuk mufti, ahli fatwa, di seluruh dunia, merujuk kepada beliau ketika beliau masih hidup. Barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, untuk bisa Allah Subhanahu wa taala memilih kita, maka jangan sampai kita menganggap remeh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, yang mungkin usia kita, kita habiskan untuk menuntut ilmu, tidak akan mampu. Semua ilmu itu kita kuasai, tidak akan mampu. Namun bukan artinya kita menyerah, malas untuk menuntut ilmu karena sudah pesimis duluan. Wah, ilmu itu kan luas, sudahlah, tidak mungkin kita akan menguasai semua ilmu, sudah, tidak usah menuntut ilmu saja. Nah, justru harusnya kita semangat memaksimalkan kehidupan kita. Kita cari ilmu demi ilmu, yang paling penting, yang paling penting terlebih dahulu. Terus kita manfaatkan waktu kehidupan kita untuk meraihnya, menguasainya, mempelajarinya, mengamalkannya. Naam. Sehingga barakallahu fikum, semoga saja Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita wafat dalam keadaan kita berilmu dan beramal. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas kemalasan, ghaflah, apalagi maksiat, na'udzubillah min dzalik. Naam. Kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Kita masuk sekarang terkait dengan pembahasan seputar ataupun makna ataupun definisi daripada al-aqidah. Nah, qala Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, al-aqidatu hiya, aqidah itu adalah, Syekh Ibn Baz, ma ya'taqiduhu al-insanu wa yadinu bihi min khairin wa syarrin min fasadin wa salahin. Yang namanya aqidah adalah apa-apa yang seorang insan itu meyakininya, ataupun seorang insan, seorang manusia, memiliki keyakinan di atasnya wa yadinu bih, dan dia beragama dengannya. Ya. Dan dia beragama dengannya, baik itu dari kejelekan, atau baik dari kebaikan, min khairin, wa syarrin, dan juga dari kepada kejelekan, ya, min fasadin, dan juga termasuk daripada na'an, kerusakan, ya, wa salahin, dan juga termasuk daripada kemaslahatan. Ya. Ini makna akidah secara global, secara umum. Ya. Yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Jadi seorang insan, manusia seperti kita, ya, mempunyai sebuah keyakinan. Yang dengan keyakinan itu kita beragama dengannya. Ya. Apakah itu keyakinan yang jelek? Apakah itu keyakinan yang baik? Apakah itu keyakinan yang rusak? Ataupun yang bermaslahat bagi kita? Ya. Yang ini kita buat, yang kita imani semua sebagai bentuk keyakinan seorang hamba. Inilah aqidah. Ya. Inilah al-aqidah. Ya. Yang namanya aqidah secara global ini, ya, memang semuanya banyak arahnya. Ya. Contoh misal, ya, orang Yahudi berakidah mereka. Ya. Orang Nasrani mereka memiliki aqidah. Ya. Orang Majusi mereka memiliki akidah. Ya. Dan agama-agama yang lainnya mereka semua memiliki akidah, keyakinan. Namun permasalahannya, ya, keyakinan yang mereka yakini, ya, adalah keyakinan yang syar wal fasad. Ya. Yang jelek dan yang rusak. Nah, ya. Nah, ini makna akidah secara global. Kemudian kata Ibn Baz rahimahullahu taala, wal matlubu huwa, dan yang diinginkan ataupun yang dituntut adalah, yaitu akidah yang maknanya benar, yang harus kita cari, yang harus kita raih, yang harus kita miliki adalah al aqidatu sahihatu, akidah yang benar, akidah yang sahih. Wa ma yajibu 'alal 'abdi fi dzalika, ya, dan apa-apa yang wajib bagi seorang hamba dengan akidah yang benar tersebut. Ya, kalau tadi kan secara umum akidah ada yang jelek, ada yang baik. Ya, maka yang dituntut adalah akidah yang baik, akidah yang bermaslahah, akidah yang sahih. Ini yang harus kita cari. Nah, ya. Jangan seperti orang-orang liberal. Ya. Mereka memiliki akidah, keyakinan, tapi mereka paksakan keyakinan mereka secara makna yang global ini. Ya, semua keyakinan, semua akidah yang ada di muka bumi ini mereka katakan baik. Tidak ada jeleknya. Akidah Nasrani, baik, bagus. Kita harus belajar dari mereka. Akidah Yahudi, bagus. Kita harus belajar dari kitab-kitab mereka. Ya, akidah Majusi, segala macamnya. Ada baiknya. Kita harus belajar dari mereka. Subhanallah. Maka ini sebuah penyimpangan, ya, sebuah penyimpangan yang dituntut wal matlub pada Syekh bin Baz adalah kita mencari akidah yang sahihah, ya, yang apa-apa yang wajib bagi seorang hamba pada akidah yang sahihah tersebut. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, li'anna fi hadzal 'alam, ya, aqaida katsiratan, ya. Ini karena pada alam ini, dunia ini, ya, itu terdapat akidah-akidah yang banyak. Ya, sebagaimana tadi sudah sebutkan juga, di seluruh dunia, di seluruh muka bumi ini, banyak keyakinan-keyakinan. Ya. Banyak keyakinan-keyakinan yang dijadikan oleh seorang insan sebagai agama bagi mereka. Ya. Kalau dikatakan agama, artinya mereka berharap sesuatu dari keyakinan tersebut. Berharap dapat pahala, berharap dari mendapat keridhaan dari apa yang dia yakini tersebut. Ini namanya agama. Ya. Mereka meyakini, mereka membela, mereka beramal di atasnya. Nah, ini sehingga menjadikan agama bagi mereka. Nah, dan di seluruh dunia banyak akidah-akidah. Ya. Kata Syekh bin Baz, kulluha fasidatun. Ya. Syekh bin Baz memfonis, memang benar fonis beliau. Semua akidah yang ada di seluruh dunia ini, di alam ini, adalah akidah yang rusak, Ya. Illa, kecuali kata beliau rahimahullah, illa al-aqidah allati ja'a biha kitabullah wa sunnah rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kecuali aqidah yang kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang padanya. Ataupun datang dengannya. Ya, semua akidah di alam raya ini rusak kecuali yang datang dari Al-Quran wa sunnah. Ini akidah yang sahihah. Selain daripada itu, ya, maka dikatakan oleh Syekh bin Baz, kulluha fasidatun, semuanya adalah akidah yang rusak. Ya. Maka apa itu yang datang dari Al-Quran wa Sunnah? Ya. Wahia al-aqidatul islamiyyatu as-safiyyatu an-naqiyyatu min syawaib syirki wal-bid'i wal-ma'afi. Nah. Ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, aqidah yang datang dari Al-Quran wa Sunnah adalah aqidah yang benar tadi Allah, yaitu aqidah islamiyyah. Aqidah Islam as-safiyah yang murni, an-naqiyah yang jernih, min syawa'id dari kotoran-kotoran asyirk, kesyirikan, wal bid'ah, kebid'ahan, dan ma'asi, dan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, ya, inilah aqidah yang sahihah. Lepas daripada kotoran-kotoran kesyirikan, kotoran-kotoran kebid'ahan, kotoran-kotoran kemaksiatan. Ya. Sehingga barakallahu fikum, ya, inilah akidah satu-satunya yang ada di alam ini, ya, yaitu akidah Islamiyah, akidah Islam. Ya, kata para ulama, ya, Islam, naam adalah kata lain daripada al-istislam, yaitu tunduk dan patuh serta berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Islam yang murni, Islam yang jernih, tanpa ada campuran kotoran apapun. Dan gambaran dari sebuah prinsip ini, ataupun gambaran dari sebuah akidah yang sahih ini, ya, yang terbebas daripada kotoran-kotoran kesyirikan, kotoran kebid'ahan, kotoran kemaksiatan, adalah ada satu prinsip. Di antara sekian prinsip dalam akidah, yaitu prinsip al-wala wal-bara. Ya. Prinsip al-wala, yaitu berloyalitas. Kita harus berloyalitas kepada orang-orang yang satu akidah kepada kita. Berloyalitas maksudnya berkasih sayang, ya, saling ta'awun bersama mereka, ya, saling, ya, menjaga hubungan ukhuwah bersama mereka. Ya, loyalitas di atas akidah yang benar. Ya. Wal bara'ah, dan berlepas diri daripada, ya, yang merusak daripada akidah tersebut. Ya, orang-orang yang mengajak kepada pemikiran-pemikiran yang rusak tersebut. Ya, sehingga, ya, seorang dikatakan akidahnya benar, ya, di antara salah satu wujudnya adalah memiliki sifat na'am al-wala wal-bara. Maka ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, fenomena kita di zaman sekarang, masya Allah, berapa banyak orang yang mengaku di atas akidah yang benar, di atas akidah yang lurus, tapi dia tidak berpegang terhadap prinsip al-wala wal-bara ini. Ya. Contoh misal, banyak orang mengaku sebagai seorang salafi. Ya. Mengaku sebagai seorang yang berpegang di atas manhaj salaf. Manhajnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, akan tetapi, dalam sepanjang perjalanan dakwahnya, dia berloyalitas dengan orang-orang yang memiliki pemahaman kebid'ahan, pemahaman kesyirikan, ya, sehingga dia berkasih sayang dengan mereka, saling berta'awun dalam dakwah bersama mereka. Naam, ya, bahkan contoh konkret yang mereka saling berselfie ria, berfoto bersama, saling kunjung mengunjungi. Masya Allah, ini sesama da'i yang satu mengaku da'i di atas dakwah sunnah, dakwah salafiyah, yang satu da'i di atas syirkiyah wal bid'ah, saling menyatu, ya, da'am berkasih sayang, saling ta'awun di atas kemaslahatan mereka masing-masing, di atas tujuan mereka bersama. Maka mereka bisa dikatakan akidahnya belum sahihah. Walaupun mereka mengaku belajar kitab-kitabnya para ulama ussunnah, walaupun yang dibaca adalah kitabut tauhid, walaupun yang dibaca adalah usul tsalatsa, walaupun yang dibaca adalah al-qawaid al-arba', walaupun yang dibaca adalah usul sittah, walaupun yang dibaca adalah kashfus syubhat dan kitab-kitab akidah dasar yang lainnya yang diajarkan kepada umat, tapi ketika na'am dalam praktiknya, dalam amalannya terlepas daripada prinsip al-wala' wal-bara', maka kita ragukan akidahnya. Ya. Ada kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, al-aqidatu al-islamiyah as-safiyah an-naqiyah min syawa'ib, ya, terlepas daripada kotoran-kotoran kesyirikan baik amalan maupun pelakunya, ya, wal bid'ah baik amalannya maupun pelakunya, wal ma'asi, ya, dan kemaksiatan-kemaksiatan baik amalan maupun pelakunya. Ya. Bagaimana kita menghadapi ini semua? Kita hadapi dengan nasihat kepada mereka. Ini bentuk rasa cinta kita kepada mereka. Bukan saling mendukung dengan dakwah mereka, dengan tujuan mereka, dengan cita-cita mereka, ahli syirik, wal bid'ah, wal ma'asi. Nah, tapi kita berikan nasihat ini bukti. Ya. Di atas prinsip al-wala' war-bara', kita berloyalitas untuk memberikan nasihat kepada dia, nasihat Islam. Kita ingin dia akan mendapatkan hidayah. Ya. Kemudian kita berbara'ah, kita berlepas diri dari perbuatannya, sikapnya, ajakannya. Nah, maka inilah yang benar, barakallahu fiikum. Nah, kemudian kata Imam Ibn Baz rahimahullahu taala, hadhihi hiya al-aqidatu allati jaa biha kitabullah wa dallat 'alayha as-sunnah rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya al-islam. Dan ini adalah aqidah yang ya kitabullah datang dengannya. Ya. Wa dallat 'alayha sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ya kepada akidah yang benar tersebut. Ya. Wa hiya, dan disimpulkan oleh Syekh bin Baz, dia adalah al-Islam. Dia adalah al-Islam, itulah akidah yang sahihah yang berjalan di atas Al-Qur'an was sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullahu taala membawakan dalil-dalilnya. Qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innad dina 'inda Allahi al-Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hanyalah agama Islam. Hanyalah agama Islam. Tidak ada agama lain ya selain daripada agama Islam yang berhak untuk kita ya imani, yakini, berakidah dengannya. Ya. La Yahudiyah wala Nasraniyah. Tidak dengan agama orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani, wala Majusiyah dan orang-orang Majusi. Dan akidah Majusiyah. Ya. Naam, tidak dengan mereka, tapi al-aqidah al-Islamiyah wahia as-sahihah. Nah. Kemudian ya, karena ikhwan fillah rahimakumullah, di sisi Allah hanya agama Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat ke-19. Kemudian dalil yang berikutnya kata Syekh bin Baz rahimahullah, wa qala 'azza wa jal, surah Al-Maidah ayat ke-3. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا." Kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Naam, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah naam cukupkan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakum al-Islam dina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Nah, ya. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, ayat ini turun ya di detik-detik ataupun di hari-hari menjelang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah ataupun di padang Arafah. ya, disaksikan oleh ribuan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi majma'in. Firman Allah Subhanahu wa taala ini turun ya untuk menjelaskan bahwasanya pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan bagi kalian semuanya agama kalian, Islam. Allah Subhanahu wa taala telah cukupkan bagi kalian nikmatku, nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu nikmat yang luar biasa. Allah sudah cukupkan. Dengan syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan kenikmatan. Kenapa dikatakan kenikmatan? Karena dengan syariat itulah kita akan membuka pintu jannah. Dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan membuka pintu jannahnya Allah Subhanahu wa taala, maka itulah nikmat yang luar biasa. Bayangkan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kalau Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, kemudian ada pilihan antara jannah wan nar, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jalannya, bagaimana kita mau menuju tempat yang kita inginkan? Allah tidak memberikan kepada kita jalan untuk menempuh ya tempat yang kita inginkan, kita cita-citakan, yaitu syurganya Allah Subhanahu wa taala, maka musibah bagi kita. Maka nikmat yang paling besar adalah ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan jalan kepada kita, mengarahkan kita, mengarahkan kehidupan kita untuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala melalui syariat-syariatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, aku ridha Islam ini sebagai agama kalian. Islam yang di dalamnya terdapat syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyempurnakan syariat-syariat umat terdahulu, maka di sinilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum, ya, jangan sampai kita mencari agama selain agama Islam. Jangan sampai kita mencari akidah sebagaimana akidahnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain yang mempersaksikan turunnya ayat ini. Yang mempersaksikan turunnya ayat ini barakallahu fikum. Ya. Sehingga ya nikmat yang besar bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala mudah mengetuk hati kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Berapa banyak manusia kaum muslimin mereka mengatakan belajar ataupun mereka mengatakan ya belajar di atas Al-Quran wa Sunnah. Mereka juga mengakui, saya berdalilkan Al-Quran wa Sunnah. Semua orang ya, yang dia mengaku Muslim, pasti mengatakan setiap langkah kehidupannya di atas Al-Quran wa Sunnah. Namun pertanyaannya adalah, ala fahmi man? Ya. Di atas pemahaman siapa engkau berhujjah di atas Al-Quran wa Sunnah? Ini pertanyaannya barakallahu fikum. Maka bagi kita walhamdulillah ketika ditanya, kami belajar Al-Qur'an was sunnah ala fahmi sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kami belajar Al-Qur'an was sunnah di atas pemahamannya para sahabat Nabi. Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Nah, yang mereka mempersaksikan turunnya ayat ini barakallahu fikum. Yang mereka ya bersanding dengan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membantu Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama, naam, menegakkan dakwah bersama, berdiri bersama di atas Islam, di atas Sunnah. Maka inilah yang harus kita ikuti barakallahu fikum. Maka syukurilah nikmat ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, walaupun dunia itu mengejek kita, dunia itu menghina kita, dunia itu memperolok-olok kita. Apa bentuknya? Contoh misal, dulu ketika kita belum belajar sunnah, masya Allah kehidupan kita murtah, enak sekali, betah. Ya. Nah, ya. Kita apapun masalah dunia yang kita inginkan, bisa. Ya. Kita mau ini ada, kita mau itu ada. Ya. Tapi ketika kita memutuskan untuk ya, belajar Al-Quran wa Sunnah dan menerima konsekuensinya, tiba-tiba dunia menjauh dari kita barakallahu fikum. Ya, dunia menjauh kita. Dan para syayatin minal jins wal-ins, dan para setan dari kalangan jin dan manusia memanfaatkan momen ini untuk memperolok-olok kita. Ya, untuk memperolok-olok kita. Ya, lihat kehidupanmu sekarang. Ya. Dulu engkau sudah hidup enak, sekarang malah engkau hidup melarat seperti ini. Dulu engkau seorang yang berprestasi. Dulu engkau adalah seorang yang memiliki gelar ini dan itu. Bahkan kehidupanmu akan begitu cerahnya ketika engkau melanjutkan ini dan itu. Tapi engkau putuskan untuk meninggalkan itu semua karena hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Padahal orang-orang banyak kok mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Semua orang mengakui mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sudahlah, Islam enggak usah terlalu ekstrim, kata mereka. Enggak usah terlalu berlebihan. Ya, saya juga Muslim, tapi saya bisa ya, meraih dunia. Dalam keadaan kita perhatikan cara dia meraih dunia menyelisih syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah seperti ini di atas Al-Qur'an dan Sunnah? Nah. Ya. Ikhwani fi din rahimana wa rahimakumullah. Ya. Ketika kita berada di atas akidah yang sahihah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi walaupun dunia memperolok-olok kita, karena yang kita harapkan bukan dunia. Yang kita harapkan adalah akhirat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia adalah sebagai jembatan, sebagai batu loncatan bagi kita untuk menanam benih-benih yang nanti hasilnya akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perlu adanya kesabaran yang tinggi untuk ya berjalan di atas ya fitnah dunia ini. Ya. Nah, oleh karena itu dengan akidah yang sahihah ya kita bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Dengan selamat, barakallahu fikum. Mungkin ingin kami sampaikan contoh yang Masya Allah luar biasa dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Di antaranya adalah beliau adalah Mus'ab ibn Umair. Sahabat yang mulia Mus'ab ibn Umair. Siapa Mus'ab ibn Umair? Delegasi pertama yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW ke Madinah. Yang berkat ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Mus'ab bin Umair, seluruh orang-orang Madinah mengenal Islam. Nah, ya, dan Madinah menjadi basis utama kaum muslimin ketika itu. Ya. Jalan pertamanya melalui siapa? Melalui Mus'ab bin Umair. Dan siapa Mus'ab bin Umair ini? Mus'ab bin Umair adalah seorang anak manja. Seorang pemuda yang hidupnya begitu mewah ketika di masa kekafirnya. Bahkan disebutkan ayah dan ibunya begitu memanjakan Mus'ab bin Umair. Bahkan ketika Mus'ab bin Umair disebutkan dalam sirah, ya, ketika dia bangun pagi itu makanan sudah dihidangkan di samping ranjangnya. Jadi dia bangun, makanan tinggal ambil. Masya Allah. Sepatunya salah sepatu buatan yang terbaik dulu di zaman Rasul. Pembuat sepatu terbaik adalah orang-orang Hadramaut dari Yaman sana. Itu sepatu Mus'ab bin Umair. Ya. Lalu ketika Mus'ab bin Umair berjalan keluar, rambutnya klimis, Masya Allah. Ya, dengan minyak yang begitu wangi. Dan bau wangi badannya, wangi bajunya, jubah yang dia pakai. Ketika lewat pas-pasan, ya 1 meter, 2 meter, masih mencium aroma wanginya Mus'ab bin Umair. Masya Allah. Namun, taulah antum, ketika dia memilih berislam, ketika Allah Subhanahu wa taala mengetuk hatinya untuk masuk ke dalam Islam, ya, dia tinggalkan kehidupan itu semua. Ketika orang tuanya tidak mau untuk berislam, ketika saudaranya tidak mau untuk mengikutinya dalam berislam, maka dia memutuskan untuk ya na'am, ataupun keluarganya memboikot Mus'ab bin Umair, tidak memasok lagi semua harta yang selama ini dia manfaatkan oleh Mus'ab bin Umair. Lalu apakah Mus'ab bin Umair pemuda yang manja ini menangis cengeng? La, bahkan disebutkan barakallahu fikum kehidupannya berubah drastis. Ya, kalau yang tadinya pakai jubah yang begitu, bahkan dari sutra dia pakai, maka ketika dia berislam, dia hanya memakai jubah yang terkadang sudah sobek-sobek dijahit lagi. Dan hanya memiliki satunya yang ada di badan. Kotor, cuci, pakailah. Kemudian dulunya dia memakai sepatu termahal dari buatan Hadramaut. Ketika masuk Islam, dia terkadang nyeker. Berjalan ke sana ke sini tanpa ada sendal satupun di kakinya. Dan tahukah antum apa yang dia korbankan itu kepada Islam? Dia korbankan semua kenikmatan dunia demi Islam. Dia bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia belajar ilmu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Islam, menjadi orang terdepan dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Mus'ab bin Umair disebutkan perawakannya, tinggi tubuhnya, jasadnya itu hampir mirip dengan Rasulullah SAW. Maka ketika di perang Uhud, Mus'ab bin Umair lah yang disangka oleh kaum musyrikin adalah Rasulullah yang telah wafat. Ketika itu, ya, karena semua pakai helm ataupun pakai penutup kepala dari besi, tidak tahu yang mana Rasulullah, tapi ya ada dari kalangan musyrikin yang mengenal, ya, bentuk perawakan Rasulullah itu mirip sekali, ataupun mereka menyangka itu Rasulullah SAW. Maka ketika mereka menyerang bertubi-tubi, Mus'ab bin Umairlah tampil, ya, memegang bendera, ya, untuk menandakan bahwasanya Islam ataupun pasukan kaum muslimin masih tegak kokoh di atasnya. Namun ketika dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, ketika syahid dia di medan Uhud, ketika itu Mus'ab bin Umair yang dulunya begitu mewah hidupnya, ketika didapati jasadnya, barakallahu fikum, Mus'ab bin Umair mati dalam keadaan hilang kedua tangannya, barakallahu. Ada sebuah riwayat juga menyebutkan dia tertebas kepalanya. Karena semua musyrikin, ya, ketika itu targetnya Rasulullah dan Mus'ab bin Umair memperlakukan dirinya bahwasanya memancing musyrikin akan menyerang dirinya dan menyelamatkan Rasulullah SAW. Dia berkorban menjadi tameng Rasulullah SAW. Dia hanya memegang bendera di tangannya. Ketika dia perjuangkan bendera tersebut, ya, musyrikin menebas tangannya, terputus tangan satunya. Kemudian tangan kirinya mengambil bendera tersebut. Dia ingin agar bendera terus itu terkibar. Ingin menandakan bagi kaum muslimin yang di luar sana, oh, bendera kita masih berdiri tegak. Rasulullah SAW masih hidup. Ketika tetap berkibarnya bendera walaupun satu tangannya sudah putus, ditebas lagi satu tangan kirinya oleh kaum musyrikin. Sehingga kedua tangannya putus, tapi belum juga Mus'ab bin Umair tumbang. Mus'ab bin Umair meraih bendera itu dengan siku ataupun sisa kedua tangannya yang ada. Sudah diraih seperti ini, diikat lagi dengan dahinya seperti itu, benderanya tetap tegak. Sampai bertubi-tubi kaum musyrikin Mekah mewafatkan, membunuh daripada Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Inilah sosok pejuang Islam, Mus'ab bin Umair, yang meninggalkan dunia demi, ya, menyelamatkan akidahnya, demi, ya, menegakkan kalimatullah, ya, di bumi Allah subhanahu wa ta'ala, demi, nah, membantu Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, nah, demi agar Islam itu terus jaya sampai akhir zaman, dilestarikan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwan fiddin rahimakumullah, apa yang sudah kita lakukan untuk Islam? Apa yang sudah kita korbankan untuk dakwah tauhid was sunnah? Nah, maka jangan sampai ilmu yang kita dapat hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, ataupun ilmu yang kita dapat hanya untuk diri kita pribadi, tanpa kita dakwahkan kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, kepada saudara-saudara kita, kepada masyarakat kita, barakallahu fikum. Kita tahu bersama bahwasanya ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas manhaj nubuwah, ya, yang dikenal dengan dakwah salafiyah, itu sangat sedikit barakallahu fiik. Sehingga butuh ya orang-orang seperti semangatnya seperti Mus'ab bin Umair, seperti para sahabat yang lainnya untuk menyebarkan dakwah ila Allah jalla wa ala, tentunya dengan hikmah. Dengan hikmah barakallahu fiik. Nah, ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah, inilah ya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah ya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Wa naktafi bihadha al-miqdar. Subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.